بسم الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى العشرون yang ke-20 dari bab menjelaskan kathrah turuqul khair. Kata beliau anhu, ya juga dari Jabir radhiyallahu an, 18 dari Jabir, 19 juga dari Jabir radhiyallahu an, yang ke-20 anhu juga dan Jabir radhiyallahu an. Qala, kata beliau, arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Bani Salimah berkeinginan untuk berpindah ke dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasul berkata kepada mereka, innahu qad balagani, sesungguhnya telah sampai kepadaku, annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sungguh telah sampai kepadaku berita menyatakan kalian ingin berpindah ke dekat masjid. Faqalu, maka mereka berkata, na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik, kami telah berkeinginan demikian. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah. Yani ya Bani Salimah. Diyarakum. Yani ilzamu diyarakum. Tetaplah kalian di negeri kalian. Jangan berpindah. Tuktab atharukum. Ya, bila kalian tetap di negeri kalian, di tempat kalian, di kampung kalian, akan dicatat asar kalian, yakni langkah-langkah kalian. Diyarakum, yakni ilzamu diyarakum, tuktab asarukum. Rah Muslim. Wabi riwayatin dan berita lain, inna bikulli khatwatin darajah, sesungguhnya setiap langkah itu ada ditinggikan satu derajat. Rah Muslim. Qala warah al-Bukhari aydan bimana min riwayati Anas. Wa Banu Salimah bikasillam qabilah ma'rufah min Ansar, satu qabilah yang ma'rufah dari Ansar radiyallahu anhum. Wa atharuhum yani khutahum, tuktab atharukum yani tuktab khutakum, langkah-langkah kalian. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, mana hadis diyarakum tuktab atharukum, yakni kata beliau, ilzamu diyarakum, idza lazimtumuha kutiba atharukum wa hutakum ila masjid. Iya, mana diyarakum tuktab atharukum, yakni ilzamu diyarakum, tetaplah kalian tinggal di kampung kalian. Idza lazimtumuha, jika kalian tetap tinggal di negeri kalian, di kampung kalian, maka akan kutiba, akan dicatat atharukum wa hutakum ila masjid. Sebelum saya rahimahullah ta'ala, di dalam syarah menyebutkan 3 faedah. Kita ringkas yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala dalam hadis ini menunjukkan seorang yang berjalan menuju masjid, tidaklah ada satu langkah kecuali akan diangkat baginya satu derajat. Hadis ini, kata beliau rahimahullahu, telah ditafsirkan oleh hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus, menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja min baitil masjid. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia menuju masjid kecuali salat. Tidak untuk urusan-urusan yang lain dari urusan duniawi dan yang lainnya. La yakhtu khutwatan, tidaklah ada satu langkah yang dia melangkahkan. Illa kataballahu biha darajah, kecuali pasti Allah akan catatkan bagi dia satu derajat. Wa hutta anhu biha darajah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan dari dia satu kesalahan. Dan balik sini dicatat untuk seorang yang berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu. Yang pertama, yurfa lahu biha darajah, diangkat derajatnya. Yang kedua, yuhattu bi'anhu khati'ah, dia akan digugurkan darinya satu kesalahan. Yang kedua, dari hadis ini, wabillahi rahiman rahimakumullah, kata beliau menunjukkan, jika seorang mendapatkan berita, dinukil kepada satu berita, maka hendaknya dia tersebut sebelum menghukuminya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tasabbat tabayyun kepada Banu Salimah, innahu qad balagani annakum turidun an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepadaku berita bahwasanya kalian ingin pindah ke masjid. Ini yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kepastian mereka benar ingin pindah, maka Rasulullah menyatakan, ya Bani Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktaba tsaharukum. Yang ketiga, daripada hadis ini kata beliau rahimahullahu taala menunjukkan dalil kasrah turukil khair, banyaknya jalan kebaikan, di antaranya adalah langkah-langkah kaki seseorang di masjid pun termasuk dari kebaikan, akan mengangkat derajatnya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadi wal isrun, hadis ke-21, an Abi al-Mundzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, yang semisal hadis tadi, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu, ada seseorang yang kata Ubay bin Ka'ab, aku tidak pernah tahu ada seorang lebih jauh rumahnya dari masjid dibandingkan dia. Ya, orang ini yang paling jauh rumahnya dari masjid Rasulullah SAW. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Tapi tidak pernah beliau absen dari salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Faqilalah, dikatakanlah kepada orang tersebut, aw faqultulah, aku pernah berkata kepada orang tersebut, memberikan usul, memberikan saran, law ishtaraita himaran, kalau seandainya yang kau membeli seekor keledai, tarkabuhu fi dhalma wa fi ramdha, engkau bisa naiki keledai tadi ketika berangkat ke masjid di saat gelap atau di saat yang panas. Faqara, kata beliau radhiyallahu anhu, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, aku tidak senang rumahku di dekat masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ila masjid wa rujui ila raja'tu ila ahli, aku ingin dicatat perjalananku, jalan kakiku menuju masjid, berangkat ke masjid dan jalan kakiku ketika pulang dari masjid ke rumahku, ingin dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu lak dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan itu semua untukmu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin innalaka mahtasabta. Engkau mendapatkan apa yang kamu berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan faedah dari hadis tadi di sini menunjukkan bahwasanya bukan hanya ketika berangkat. Dicatatnya sebagai kebaikan bukan hanya ketika berangkat ke masjid. Di sini menunjukkan berangkat dan pulang dari masjid pun iya dicatat oleh Allah Subhanahu sebagai kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlakum.